Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qila huwa al-kahin. Setelah menyebutkan kalamnya Imam Al-Baghawi tentang Arraf, bahwasanya Arraf adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, dengan metode tertentu, dengan cara tertentu, atau ritual tertentu, yang dengannya dia ingin mengetahui barang yang dicuri ataupun yang hilang. Kemudian mu'alif membawakan kalam ulama yang lainnya, wakil. Dan ada ulama yang mengatakan bahasanya al-arraf wal-kahin. Arraf itu adalah kahin. Sama antara arraf dengan kahin. Arraf itu adalah kahin, kahin juga arraf. Sama-sama di situ mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kedua-duanya arraf dan kahin sama-sama mengaku mengetahui perkara yang akan terjadi. Sehingga sebagian ulama menyamakan antara arraf dengan kahin. Sama antara arraf dengan kahin. Walaupun nanti disebutkan kalamnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beda antara arraf dengan kahin. Arraf ini am, lebih umum. Arraf itu mencakup di sana kahin, mencakup di sana munajjim, mencakup di sana ramal. Lafaz arraf ini lebih umum daripada lafaz kahin. Tapi sebagian ulama ada yang menyamakan wakil al-arrafu huwal kahin. Ada yang mengatakan dari kalangan mereka para ulama, arraf itulah kahin. Sama, kenapa? Karena sama-sama mengaku mengetahui perkara yang gaib. Wal kahinu huwal ladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Wal kahin dan kahin itu adalah alladzi yukhbir, yang mengkhabarkan anil mughayyabat, tentang perkara-perkara gaib. Fil mustaqbal, yang terjadi di masa depan. Di masa yang akan datang. Kahin adalah orang yang demikian, mengaku mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan terjadi. Tentu saja dia tidak mengatakan perkara yang akan terjadi kecuali setelah mendapatkan khabar. Khabar dari khedamnya, yakni syaitan. Yang mengkhabarkan kepada dia. Tentu saja setelah dukun tersebut mempersembahkan setelah dukun tersebut mengikuti atau memenuhi apa yang diingini oleh syaitan, hatta kalau seandainya yang diinginkan oleh syaitan itu adalah kesyirikan, dukun tadi akan melakukan. Apa yang diinginkan oleh syaitan tersebut? Menginginkan supaya dia melakukan kesyirikan. Bersujud pada syaitan tadi. Nah, apa ada? Ada. Nah, yang demikian terjadi. Bahkan anak menyaksikan bagaimana sujudnya kepada jin atau syaitan, supaya setan tersebut mau mengikutinya, mengikuti apa yang diinginkannya. Nah, sampai sujud. Dia berikan yang itu harusnya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Nah. Ketika itu di malam hari, malam gelap. Nah. Matanya dia melihat dua cahaya kembar, katanya. Mau diambil dua cahaya tersebut supaya ikut dia. Ketika mau diambil enggak bisa ya. Terpelanting, puasa, zuhur. Nah. Mau diambil lagi, terpelanting lagi, puasa, jauh, terpelanting. Baru kemudian sujud nih, sujud. Supaya dia mendapatkan apa yang dia maksudkan, apa yang dia inginkan. Berupa bantuan dan pelayanan dari syaitan tadi. Kalau seandainya syaitan tersebut menginginkan supaya dia melakukan kesyirikan, maka dia akan memenuhinya. Ketika sudah dipenuhi, baru di sana akan melayani, mengkhabarkan apa yang dia inginkan. Karena syaitan, jin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada manusia. Bisa mengetahui sesuatu yang itu tidak diketahui oleh mereka, para manusia. Bahkan bisa memiliki kemampuan yang pernah kita sebutkan, sampai saling memanjat sampai ke langit dunia. Langit dunia itu seberapa tingginya? Langit dunia. Matahari itu di atas langit dunia atau di bawah langit dunia? Di bawah. Di bawah langit dunia matahari itu. Matahari yang tinggi, jauh. Itu masih di bawah langit dunia. Ini masih di atasnya terus. Nah, sebagian mereka di atas sebagiannya yang lain. Di atas sebagiannya lain tumpuk. Sebagian salaf sampai menggambarkan seperti ini. Bagaimana kondisinya tumpuk-tumpuk itu tadi sampai di langit dunia itu yang lebih tinggi daripada matahari, lebih tinggi daripada bintang-bintang. Nah, punya kemampuan yang itu tidak diberikan kepada mereka para manusia, mengetahui sesuatu yang itu tidak diketahui oleh mereka para manusia, sehingga setelah manusia tersebut, dukun tersebut memenuhi apa yang diinginkan oleh syaitan tadi, baru dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh manusia. Tidak cuma-cuma, ada bayarannya. Terkadang bayarannya tersebut adalah kesyirikan, dengan dukun tersebut melakukan kesyirikan, entah itu melakukan sujud kepadanya atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sehingga setelah dipenuhi keinginannya, dia akan memberitahukan apa yang dia ketahui, dicampur dengan sekian kedustaan. Nah, bukan murni, sekian kedustaan. Nah, baru setelah itu dikhabarkan. Itu pun dicampur dengan sekian kedustaan. Nah, maka al-kahin itu adalah alladhi yukhbir, yang dia itu mengkhabarkan anil mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib, fil mustaqbal, tentang masa depan. Nah, arraf dengan kahin sama. Kahin seperti ini, maka arraf juga sama. Nah, dalam sebagian ulama. Wakila, dan ada yang mengatakan dari kalangan mereka para ulama, yang dimaksud dengan arraf itu adalah alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Nah, ini pengertian yang lain, jenis yang lain, tapi masuk ke kategori arraf. Nah, kalau yang disebutkan Al-Baghawi, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, yang mengaku mengetahui tentang barang yang hilang atau barang yang dicuri, orang yang hilang dan sejenisnya. Nah, itu kahin, itu arraf. Nah, datang kepadanya maka masuk dalam kategori hadis yang sudah disebutkan. Nah, la tuqballahu salatu arba'in, tidak diterima salatnya selama 40 malam. Bertanya tok mendatanginya, itu adalah suatu perkara yang haram. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, orang-orang yang mendatangi arraf, la ta'tihim, jangan kalian datangi mereka. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru mendatangi itu sudah ada larangannya, mendatanginya tok. Nah, apalagi kalau bertanya, la tuqballahu salatu arba'in, tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Jenisnya salah satunya yang kayak gini. Nah, ngaku mengetahui tentang tempat, keberadaan, barang yang dicuri. Entah itu motor, entah itu mobil, mobil yang dicuri. Nah, tanya sama orang yang sejenisnya seperti ini, ngaku dia, ngetahui mobilmu yang dicuri, tapi bimukodimat. Nah, gak langsung dikasih tahu, bimukodimat dia, melakukan mukodimat dulu. Hah, ritual. Dan macam-macam caranya, ada yang pakai finjan. Nah, bejana yang diisi air. Ada yang pakai khot, romel. Nah, dengan garis-garis. Nah, garis-garis tertentu. Nah, macam-macam. Torikonya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda. Akan tapi nanti akhirnya dan ujungnya satu. Iddi'a syai'in min ilmil ghaib. Mengaku mengetahui sedikit dari perkara yang ghaib. Ini hasilnya. Torikohnya berbeda-beda dan itu tidak dipandang. Yang dipandang adalah akhirnya. Mengaku mengetahui perkara yang gaib. Maka ini yang dilihat. Kalau ini hasilnya, maka dia kahin, dia arraf. Mendatanginya haram, tidak diperbolehkan. Bertanya kepadanya, menjadikan sholat 40 malam tidak diterima. Membenarkan, terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, ini jenis yang kemarin. Nah, kalau ini berbeda lagi. Nah, penjelasan dari mereka ulama tentang arraf ini apa? Sifat-sifatnya bagaimana? Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya arraf itu adalah alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Yang dia mengkhabarkan tentang apa yang ada di dalam dhamir, nafas, jiwa. Nah, mengkhabarkan apa yang ada pada jiwa seseorang. Nah, tentu saja di sana la ya'lamu ma fil qulub illallah, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hati-hati manusia, hati-hati hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak ada yang tahu di sana apa yang disembunyikan di dalam hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tahu cuma Allah. Tapi syaitan sebagaimana yang Allah sifatkan di dalam surat An-Nas bahwasanya dia adalah al-waswas al-khannas. Syaitan ini dia memiliki sifat al-waswas al-khannas. Dua sifat yang seolah-olah bertentangan, dua sifat yang seolah-olah satu sifatnya menyelisih sifat yang lain, al-waswas al-khannas. Nah, al-waswas sigoh mubalaghah. Al-khannas sigoh mubalaghah juga. Nah, al-waswas itu yang banyak menyerang, memberikan waswas kepada manusia. Nah, waswas banyak menyerang. Nah, al-khannas banyak mundur, banyak mengkeret. Nah, banyak mundur, banyak mengkeret. Nah, ini banyak nyerang kok, banyak mundur juga. Dua sifat yang seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak bertentangan. Setelah membaca di sana, bagaimana penjelasannya mereka para ulama? Bagaimana penjelasannya mereka para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat tersebut? Abdullah ibn Abbas dan murid-muridnya, Mujahid dan yang lainnya. Nah, dan disebutkan dalam kutubu tafsir. Nah, tafsir ibn Kathir. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, ketika mentafsirkan ayat tersebut, mereka menyebutkan bahwasannya syaitan itu jazim bertengger di atas hatinya anak Adam. Jazimun ala kulubi bani Adam. Bertengger di atas hatinya anak Adam. Syaitan itu. Bertengger di atas hatinya anak Adam. Nah, maka ketika anak Adam tersebut zakarallah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia khannas. Mundur, mengkeret, mengecil. Nah, mundur, mengkeret, mengecil, khannas itu. Nah, tetap di situ dia. Nah, tapi mengkeret, tahu mengkeret? Mengkeret itu apa ya? Bahasa Indonesia nih. Mengecil, ya mengecil gitulah. Nah, tapi ketika saha wa ghafala, hati anak Adam tersebut saha wa ghafala, lalai, lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian membesar, merenggang. Nah, kemudian disitulah dia meniupkan bisikan-bisikannya, menyemburkan was-wasnya. Nah, sehingga terpengaruh. Kemudian di sana perasaan anak Adam, apa yang melintas di dalam hati anak Adam. Nah, kadang khawatir, kadang muncul sedih, kadang nah, macam-macam. Nah, sehingga walaupun di sana yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, kadang setan di sana mengetahui sebagian hawajiz, perasaan yang bergejolak dalam hati anak Adam tersebut. Nah, sedang gelisah, sedang bingung, sedang tahu. Nah, karena yajri ala ibni Adam majrodam, setan itu berjalan di atas enam pembuluh-pembuluh darah manusia. Nah, sehingga kadang bisa mengkobarkan. Nah, ini metode yang berikutnya. Nah, yang kemarin yang kita sebutkan. Nah, ini baru datang karena kehilangan motor, datang kepada dukun, kahin. Datang kepada dukun tersebut, kemudian belum ngomong. Nah, belum ngomong. Nah, baru sampai itu sudah dukunnya ada ngomong. Kamu fulan yo. Namamu sebutkan. lahirnya di sini, tanggal lahirnya ini disebutkan, asalnya dari sini. Nah, kamu kesini pengen tanya ini kan? Nah, dari mana? Ya dari pelayannya, dari kalangan syayatin. Nah, yang setan memiliki kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Nah, bisa bergerak cepat. Nah, bahkan lebih cepat dari pesawat. Pesawat tercepat berapa? 900 km per jam. Pesawat itu 900 km per jam. Nah, ini lebih cepat dari pesawat. Wong dalam sekejap bisa mendatangkan singgasananya Ratu Saba. Nah, dalam sekejap qabla antakuma min maqamik. Nah, sebelum engkau berdiri dari tempatmu itu, akan aku bawakan singgasananya Ratu Saba. Berapa kilometer per jam? Nah, pss, pss. Nah, sudah sampai lagi. Nah, apalagi mencari berita, ya gampang. Nah, tinggal ngomong, langsung nyebar. Cut. Nah, bala tentara, tentaranya nyebar semua, saya nyari khabar. Langsung tahu, oh itu dia. Apalagi kerjasama dengan setan yang lain. Apalagi kerjasama dengan korinnya. Orang tersebut yang selalu menyertainya. Tahu keadaannya. Nah, dia tahu kenapa dia datang ke sini. Nah, tinggal tanya sama korinnya. Setan dukun tadi. Setannya si dukun. Tanya sama korinnya orang tadi. Jawab. Ini. Nah, ini metode yang kami ngerasakan. Kenapa kok tahu? Ya, bukan karena tahu perkara yang gaib. Ya karena ini. Nah, ya terkadang ini metodenya. Khobar dari setannya. Ya namanya setan. Yajri ala ibni Adam. Ala ibni Adam majrodam. Nah, walaupun di sana tidak tahu semuanya apa yang dalam hati anak Adam. Nah, setan tidak bisa mengetahui, karena yang bisa mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja terkadang mengetahui hawajis. Hawajis, hawajis itu perasaan yang kadang bergejolak dalam hati anak Adam ya. Yang kadang kita pun tahu orang ini sedih, orang ini dengan melihat tandanya sedih, bingung, khawatir. Apalagi setan yang selalu bertengger di atas hati anak Adam. Tahu dia. Nah, ini juga. Nah, yang namanya Ar-Raf dijelaskan oleh sebagian ulama. Itu adalah alladhi yukhbir amma fid dhamir. Yang dia itu mengkhabarkan apa yang ada di dalam jiwa manusia. Nah, dia mengkhabarkan. Sebagaimana kemarin. Kisah yang kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ibnu Suyad. Nah, salah satu dajjal minat dajjalah. Nah, Ibnu Suyad ditanya, "Nah, apa yang ada yang aku sembunyikan?" Ibnu Suyad mengatakan, "Duh, enggak bisa meneruskan." Yang tampak cuma duh. Padahal dukhan, ad-dukhan, surat ad-dukhan. Ini cuma duh, nggak bisa mengetahuinya secara sempurna, menunjukkan kedustaannya dan kebohongannya. Nah, ini yukhbiru amma fid dhamir, termasuk Ar-Raf yang demikian kondisinya, keadaannya, termasuk yang tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk mendatanginya, apalagi bertanya kepadanya. Apalagi membenarkan beritanya. Nah, tidak diperbolehkan. Termasuk Ar-Raf yang demikian. Nah. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan kalamnya Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan insyaAllah penjelasan kalam dari beliau akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, tayib kita cukup sampai di sini. Sallallahu alaihi wa sallam. wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu.